Mitra Bisnis, DPR berencana membatasi investasi asing di sektor perkebunan menjadi hanya maksimal 30%. Tidak hanya itu, kepemilikan lahan perkebunan satu kelompok perusahaan perkebunan ingin dibatasi maksimal 100 ribu hektar. Dan perusahaan perkebunan juga wajib memberikan minimal 20% sahamnya ke petani. Ada komentar? Usulan pembatasan seperti ini dirasa sudah tidak relevan, mengingat sistem ekonomi yang semakin terbuka dan akan berlakunya pasar bebas ASEAN di tahun depan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian Imam Jerman. Pak Imam, apa komentar Anda soal ini? Mestinya kan kita kalau bicara pokok persoalan bangsa ini, undang-undang pokok agraria kan memerintahkan sebenarnya. Pemilikan itu hanya dimiliki oleh bangsa dan tidak ada milik asing yang ada di Indonesia. Kalau lahir terjadi sesuatu, itu harus betul-betul kehadirannya menguntungkan bangsa Indonesia. Apakah itu perkebunan, apakah itu perikanan, apakah itu kehutanan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Jadi bebas tapi dalam keadaan free trade and fair trade. Bebas tapi berkeadilan. Kehadirannya harus menimbulkan kesejahteraan pada masyarakat. Dengan aturan satu kelompok perusahaan dibatasi hanya boleh maksimal memiliki lahan 100 ribu hektar, Pak, bagaimana Anda melihatnya? Gini ya, kita itu kan membicarakan masalah itu kan idealnya bagaimana. Apakah dengan areal yang 100 ribu hektar bisa menguntungkan? Dan kalau kita mau bersaing dengan produk-produk dalam negeri untuk bersaing secara keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, itu menjadi jiwa daripada bagaimana menetapkan kebijaksanaan ini. Itu apakah 100 ribu hektar itu cukup? Jangan kelihatannya kan membatasi, tapi nanti justru kompromi-kompromi yang di luar batas itu akan terjadi. Karena perusahaan itu menganggap itu karena menguntungkan. Jadi kita tidak usah berlebihan, yang wajar, normatif, betul-betul bahwa itu akan menimbulkan income bagi negara dan juga menimbulkan kesejahteraan rakyat kita. Kita menganut pasar bebas, bebas tapi yang berkeadilan. Free trade tapi fair trade. Dan bebas dan yang berkeadilan. Memberikan kesempatan kepada dunia usaha luar, kehadiran asing ke Indonesia, welcome. Tapi jangan melupakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa ini adalah kurnia Tuhan. Harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Itu aja. Itu dibatasi dan dalam rangka itu juga terjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terjamin hasil masukan daripada usaha itu untuk Indonesia. Demikian pengamat ekonomi pertanian Imam Jerman. Saya Mandariska.